Perhatian-perhatian bagi para pengunjung yang memegang tiket teater satu. Kini pintu teater telah dibuka. Harap bersiap-siap karena pertunjukan film akan segera dimulai. Badan antik menggigil kedinginan karena meriah. Zika flu, sebaiknya diinsa aja. Sumpah, anda susur. Inza, produksi Konimax. Obat ini menyebabkan kantuk. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.